Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan pembacaan kita pada kajian sebelumnya. Kita membaca hadis tentang hukum menggambar serta memajang gambar. Sudah kita lewati hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menunjukkan haramnya menggambar makhluk bernyawa. Begitu pula memajang gambar-gambar makhluk bernyawa. Sama saja menggambar dengan tangan atau dengan kamera fotografi dan yang semisalnya. Itu masuk kepada larangan, masuk kepada hadis-hadis Nabi yang melarang menggambar makhluk bernyawa. Dan juga sudah kita sebutkan pula beberapa hal yang dikecualikan dari larangan, seperti dalam kondisi dibutuhkan atau darurat. Yang kedua, gambar-gambar yang tidak dipajang, seperti pada karpet, bantal, dan yang sejenisnya. Maka itu tidak termasuk kepada larangan dan tidak masuk kepada hadis Nabi bahwa malaikat tidak masuk kepada rumah yang ada gambarnya. Maksud ada gambarnya adalah yang dipajang. Ya, yang dipajang di dindingnya atau di rumahnya. Adapun yang tidak dipajang termasuk juga uang. Ya, termasuk uang yang dimiliki oleh seorang. Tidaklah uang, melainkan di situ ada gambar manusia. Kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uzaimin dalam penjelasannya ketika menjelaskan tentang hadis bahwa malaikat tidak akan masuk kepada rumah yang terdapat gambar, dikecualikan diantaranya adalah mata uang. Karena uang terdapat gambar. Iya. Maka ini dikecualikan dari hadis tadi. Artinya, malaikat tetap masuk kepada sebuah rumah, walaupun pemilik rumah memiliki uang yang terdapat gambarnya. Yang berdosa adalah yang menggambarnya. Iya, yang menggambarnya. Bukan kita yang memegang uangnya. Barakallahu fikum. Uangnya dipajang. Iya, beda lagi. Iya, kalau uang dipajang, buat apa uang dipajang? Iya. Kalau koleksi ya. Iya, uang-uang palsu atau uang-uang yang tua dipajang, itu beda lagi. Itu sudah masuknya dipajang, bukan uang yang kita pakai sehari-hari. Kalau uang yang kita pakai kan disimpan. Disimpan di dompet atau di laci, itu kan enggak dipajang. Iya. Malaikat tetap masuk. Ya, walaupun di situ ada gambar. Nah, ini di antara yang dikecualikan. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan ke bab berikutnya. Bab al-yaminul ghamus. Bab sumpah al-ghamus. Ghamus itu artinya yang menenggelamkan. Kenapa dikatakan sumpah ini menenggelamkan atau menjerumuskan? Karena sumpah ini menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka. Sebuah sumpah yang menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka. Yaghmis sahibahu finnar. Kita akan jelaskan lebih detail setelah kita membaca hadisnya. Hadis pertama, hadis Imran bin Husain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man halafa ala yaminin masburatin kadziban." Barang siapa yang bersumpah dengan sumpah yang masburah, yang tetap. Masburah dari kata sober, kata para ulama, artinya yang tertahan, sudah ditetapkan, diteguhkan oleh pelakunya. Kadziban, dalam kondisi ketika dia bersumpah, dia berdusta. Bersumpah terhadap perkara yang dusta. Fal yatabawwa biwajhihi maq'adahu minan nar. Hendaklah ia mempersiapkan dengan wajahnya tempat duduk dia di neraka. Tempat duduknya di neraka. Maksudnya apa? Mempersiapkan dengan wajahnya tempat duduk dia di neraka. Maksudnya, kata para ulama, ia akan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan tersungkur wajahnya. Jadi, bukan kakinya di bawah, tapi wajahnya yang di bawah. Sebagaimana kondisi, beberapa kondisi orang-orang kufar. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dalam kondisi wajah mereka yang di bawah, bukan kaki mereka yang di bawah. Ya, ini ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang bersumpah terhadap perkara dusta. Sumpah, ya, dalam perkara dusta. Contoh, misal, ada seseorang datang kepada si A. Orang ini mengaku bahwa si A telah meminjam uang darinya. si A mengingkari bahwa ia menghutang dari orang itu. Akhirnya perkaranya diangkat ke hakim. Iya. Kemudian apa? Orang ini enggak punya bukti, tidak punya bukti bahwa orang ini telah meminjamkan uang kepada si A. Tidak punya bukti, catatan, saksi, tidak punya bukti. Berarti yang tersisa hanyalah sumpah dari si A. Si A bersumpah bahwa dia tidak pernah menghutang kepada orang ini. Iya. Nah, si A ini sebenarnya tahu bahwa dia pernah menghutang. Dijadikan kesempatan orang itu enggak punya bukti, ya. Ia menjadikan kesempatan itu untuk mengingkari hutang tersebut dengan bersumpah, demi Allah, saya tidak menghutang dari orang itu. Padahal dia menghutang. Itu yang disebut dengan yaminul ghamus. Bersumpah dalam perkara dusta. Menutupi, membela kedustaannya. Orang yang seperti ini akan diancam oleh Nabi dengan ancaman ini. Jika dia tidak bertobat. Dan itu adalah perbuatan dosa besar. Apapun itu. Seorang yang bersumpah ya dalam perkara dusta. Maka itu disebut yaminul ghamus. Kemudian hadis yang kedua, hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahlifu 'inda hadzal mimbar 'abdun wa la amatun." Tidak bersumpah atau tidak boleh bersumpah pada mimbar ini. Seorang hamba laki-laki ataupun wanita. Ala yaminin athimah. Dengan sumpah yang athimah, yang dosa, yang jelek. Walau ala siwakin ratbin, walaupun hanya karena si satu buah siwak yang basah. Illa wajabat lahun nar, melainkan telah pasti baginya neraka. Melainkan telah pasti baginya neraka. Ya. Yeah. Di sini menjelaskan kepada kita bahwa apapun itu yang disumpahi, kalau itu adalah sumpah dusta, maka tetap ia akan diancam dengan neraka. Walaupun kata Nabi hanya satu siwak basah. Satu siwak itu paling murah, ya. 30 real itu berapa ya di sini kalau dihargakan 10 ribu lah ya. Iya, kalau di sana mungkin harga aslinya paling 2.500 atau 1.500. 1.500. Iya. Demi Allah ini uang saya bukan uang kamu. Padahal uang yang dipegang cuma 1.000 atau 1.500. Atau hanya karena siwak atau sendal atau pulpen atau jarum, dia bersumpah namun ya sumpah dusta, maka tetap kata Nabi illa wajabat lahun nar, telah tetap baginya neraka. Bukan karena siwaknya, bukan karena jarumnya, bukan karena sepasang sendal, bukan, tetapi dia masuk neraka karena bersumpah terhadap perkara yang dusta. Ini menunjukkan bahwa sumpah dengan nama Allah itu adalah sesuatu yang agung, sesuatu yang besar. Bahkan kita dilarang banyak bersumpah, sedikit-sedikit bersumpah, sedikit-sedikit bersumpah. Dilarang oleh Islam. Karena sumpah itu adalah perkara yang besar, membawa nama Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun itu perkara yang benar. Apalagi dalam perkara yang dusta. Naam. Sehingga ala Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala menyebut bahwa yamin, sumpah al-ghamu, sumpah dusta itu termasuk dosa besar. Jadi seseorang jangan sampai dalam kondisi apapun, apalagi orang yang beriman, orang yang takut kepada Allah, orang yang bertakwa kepada Allah, jangan sampai sekali-kali menutupi kedustaannya, membela kedustaannya dengan sumpah. Jika dia salah, akui salah. Jangan ditutupi dengan sumpah, jangan dibela dengan sumpah. Iya, karena itu ya bukan ciri seorang mukmin. Justru ya orang yang bersumpah terhadap perkara yang dusta itu merupakan ciri orang-orang munafik. Alamah nam an-nifaq, ciri orang-orang munafik. Ada dua ayat setidaknya dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa sumpah terhadap perkara dusta itu adalah cirinya orang-orang munafik. Ya, di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam sebuah ayatnya, surat Al-Munafiqun, ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Mereka menjadikan aiman, sumpah-sumpah mereka sebagai tameng. Demi Allah saya ini beriman, demi Allah saya ini membela Rasul, demi Allah demikian. Padahal dia tidak beriman, tapi berani bersumpah. Orang-orang munafikun ya tidak tanggung-tanggung dalam berdusta dengan sumpah mereka. Demi Allah saya beriman, demi Allah saya bersama Rasul. وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Dalam ayat yang lain mengatakan وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Mereka senantiasa bersumpah عَلَى الْكَذِبِ, terhadap perkara dusta. Padahal mereka tahu. Itu ciri orang-orang munafikin. Menutupi kedustaannya dengan sumpah. وَلِعَذُ بِاللَّهِ. Seorang mukmin hendaknya menjauhi perbuatan tersebut. Pertama, dia sudah berdusta, ya, al-kadzib, itu dosa besar. Yang kedua, dia bersumpah. Bersumpah terhadap perkara yang dusta. Kita lanjutkan ke bab yang berikutnya. Qala bab jarrul izar, menarik sarung. Apa maksudnya? Maksudnya mengulurkan kain di bawah mata kaki. Bab menurunkan kain atau sarung di bawah mata kaki. Kita baca hadisnya, beberapa hadis sekaligus. Hadis pertama, hadis Hubaib bin Mughfil Al-Ghifari. Hubaib bin Mughfil Al-Ghifari yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Annahu ra'a Muhammadan Al-Qurashi qama yajurru izarahu. Bahwa Hubaib melihat seseorang yang bernama Muhammad Al-Qurashi berdiri mengulurkan kainnya di bawah mata kaki, dilihat Hubaib ini sahabat. Fanadhara ilaihi Hubaib. Hubaib terus memandang orang tersebut yang mengulurkan kainnya di bawah mata kaki. Faqala, maka Hubaib berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wati'ahu khuyala wati'ahu finnar. Barang siapa yang menginjak kainnya karena sombong, menginjak kainnya karena sombong, ia akan menginjak kain tersebut di dalam neraka. Ia akan menginjak kain tersebut di dalam neraka. Berarti hadis ini menjelaskan kepada kita, orang yang menurunkan kainnya di bawah mata kaki karena sombong, dia akan terancam dengan neraka. Hadis kedua, hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah 'azza wa jalla la yanzuru ila musbilil izar." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan melihat kepada orang yang musbilul izar, orang yang menurunkan kainnya di bawah mata kaki. Ya, jadi menurunkan kain, sarung, celana, ya, di bawah mata kaki itu disebut isbal. Perbuatannya disebut isbal. Orangnya disebut musbil. Musbil al-izar, orang yang menurunkan kainnya di bawah mata kaki. Nah, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabarkan bahwa Allah tidak melihat orang yang ketika memakai izar, sarung, celana, sirwal yang diturunkan di bawah mata kaki. Di sini umum. Kalau hadis tadi, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, dengan lafaz khuyala, sombong. Dalam hadis ini umum. Allah tidak melihat kepada orang yang menurunkan kainnya di bawah mata kaki karena sombong atau tidak karena sombong. Iya. Nah, ini dua hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menunjukkan bahwa isbal itu perbuatan yang dilarang, menurunkan kain di bawah mata kaki itu adalah perbuatan dosa besar. Nah, baik itu ia menurunkan kainnya di bawah mata kaki karena kesombongan, ataupun dia menurunkan kainnya di bawah mata kaki, ya, tidak karena kesombongan. Dua-duanya merupakan perkara yang haram. Dalam hadis Abu Dzar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada tiga kelompok yang Allah tidak akan mengajak bicara mereka, Allah tidak akan memandang atau melihat mereka. Dan Allah tidak akan mensucikan mereka. Dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Lalu Abu Dzar mendengar ucapan itu. Bahkan Nabi mengulang 3 kali. Khabu wa khasiru. Ya Rasul, sungguh. Orang itu khabu wa khas, celaka dan rugi. Manhum. Siapa mereka? Kata Nabi. Yang pertama. Al-musbil. Dalam riwayat musbilul izar. Yang pertama, orang yang menurunkan kainnya di bawah mata kaki. Ya. Yang kedua, al-mannan. Orang yang mengungkit-ungkit kebaikan yang telah ia berikan. Dengan mencela orang yang diberinya. Al-mannan. Yang kedua, al-munfik sil'atahu bihalifin kadhib. Orang yang menjual barangnya dengan sumpah dusta. Masuk tadi, ancaman tadi. Demi Allah, barang saya bagus. Ori, padahal palsu. Sumpah dia, wallahi. Tukang dagang biasanya begitu, wallahi. Apalagi kalau orang Arab ya. Itu sedikit-sedikit, wallahi. Ya, padahal, dusta. Ini 3 kelompok. Yang diancam oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan 4 ancaman. Tidak diajak bicara oleh Allah. Tidak akan dilihat oleh Allah. Tidak akan disucikan. Dan tidak. Ya, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Nah, diantaranya adalah al-musbil. Al-musbil. Nah. Kalau ada orang mengatakan atau ada orang bertanya bagaimana hukumnya kalau saya memanjangkan kain tapi saya enggak sombong, boleh tidak? Begitu. Memanjangkan, saya enggak sombong, kan hadisnya di sana ya menyebutkan di antaranya kalau sombong, saya kan enggak sombong. Baik. Di sini ada penjelasan yang sangat bagus dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari ketika membahas tentang masalah izar, isbal. Kata beliau, beliau menukil ucapan Ibnu Al-Arabi. La yajuz lirrajul an yujawiz bithawbihi yaqul la ajurruhu khuyala. Tidak boleh seseorang memanjangkan kainnya di bawah mata kaki lalu dia mengatakan saya melakukannya tidak karena sombong. Tidak boleh. Ya, yang seperti ini tidak boleh. Kata beliau, wa hasilu kesimpulannya, annal isbal yastalzim jarras saub, wa jarras saub yastalzim al khuyala, walau lam yaqsud al labis al khuyala. Kesimpulannya, yang namanya isbal, pasti ia akan menjulurkan kainnya di bawah mata kaki. Dan orang yang menjulurkan kainnya di bawah mata kaki akan mengharuskan dia sombong. Walaupun dia tidak bermaksud memakainya karena sombong. Ya, ini kata beliau. Dan beliau termasuk ulama bermadhab Syafi'i. Dan kita tahu di sini dhaifnya pendapat Imam An-Nawawi. Ini penting. Saya ingatkan, Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin membuat sebuah bab haramnya memanjangkan kain di bawah mata kaki karena sombong dan makruh jika tidak karena sombong. Makruh jika karena tidak sombong. Jadi kalau dia memanjangkannya enggak karena sombong enggak apa-apa, makruh saja enggak haram. Ini qaulun dhaif. Ini pendapat yang dhaif sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Jadi memanjangkan kain di bawah mata kaki karena sombong atau tidak karena sombong, dua-duanya haram dan dosa besar. Dan memanjangkan kain isbal karena sombong, itu ancamannya lebih keras. Ancamannya lebih keras. Tadi hadis Abu Dzar dengan 4 ancaman. Tidak akan dilihat, tidak akan disucikan, dia mendapatkan azab yang pedih. Dan memanjangkan kain dengan tidak niat sombong, itu pun haram dan tetap diancam dengan neraka. Jadi dua-duanya haram. Iya, tidak boleh seseorang mengatakan saya memanjangkannya bukan karena sombong atau tidak ada niat sombong pada diri saya. Nah, di sini Al-Imam Ibnu Hajar menyebutkan beberapa riwayat yang menguatkan akan masalah ini. Bahwa tetap orang yang memanjangkan kainnya di bawah mata kaki tidak bermaksud sombong, itu pun dilarang. Di antaranya ada hadis riwayat At-Tabrani dari sahabat Abi Umamah. Saya langsung baca terjemahannya saja ya. Artinya saya terjemahkan langsung saja. Jadi ketika itu Abu Umamah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba diikuti oleh seorang sahabat yang bernama Amr ibnu Zurarah. Nah, Nabi melihat Amr bin Zurarah ini memanjangkan, menarik kainnya di bawah mata kaki. Akhirnya dipegang kainnya dan diangkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, lalu Amr ibn Zurarah ini mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, saya melakukan ini karena betis saya itu kecil. Betis saya kecil sehingga saya tutup." Iya. Berarti alasannya apa? Alasan memanjangkan kain Amr ibn Zurarah ini karena betisnya kecil, bukan karena apa? Sombong. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Amr, inna Allah qad ahsan kulla syai'in khalqah." Wahai Amr, sesungguhnya Allah telah baik dalam semua ciptaannya. Enggak perlu malu, itu ciptaan Allah. Inna Allah la yuhibbul musbil. Allah enggak suka dengan orang yang musbil. Perhatikan, Amr ibn Zurarah memanjangkannya tidak ada niat sombong, tapi tetap ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah hadis masih diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iyyaka wa jarral izar. Fa inna jarral izar minal makhilah." Jauhi oleh kalian memanjangkan kain di bawah mata kaki. Karena memanjangkan kain di bawah mata kaki itu termasuk kesombongan. Ya. Jadi perbuatan itu sudah apa? Termasuk kesombongan. Iya. Musbil, isbal itu adalah perbuatan sombong. Jadi kalau orang memanjangkan kain di bawah mata kaki dan mengatakan dia tidak bermaksud sombong, pada hakikatnya dia telah melakukan perbuatan kesombongan. Terus bagaimana dengan Abu Bakar? Abu Bakar itu kan senantiasa melorot kainnya di bawah mata kaki, kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, demikian-demikian, kain saya suka merosot." Kemudian Nabi mengatakan, "Engkau tidak termasuk yang melakukannya karena sombong." Iya. Maka dijawab oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullah dengan beberapa jawaban. Di antaranya, yang pertama, bahwa yang merekomendasi Abu Bakar tidak sombong siapa? Rasul. Rasul. Ya, yang mengerti. Dapatkan wahyu dari Allah. Yang merekomendasi Rasul. Nah, kalau kita sekarang beralasan tidak sombong, siapa yang merekomendasi? Siapa yang menjamin kita tidak sombong dan selamat dari kesombongan siapa? Apakah diri kita sendiri ya yang menganggap kita bersih dari sombong? Fala tuzaku angfusakum. Jangan kalian menganggap suci, mentazkiyah diri kalian sendiri. Yang kedua, Abu Bakar ketika ingat senantiasa menjaga kainnya. Ya, namun kadang melorot tidak tahu, tanpa sepengetahuannya. Tapi ketika beliau sadar, beliau angkat dan dijaga. Berbeda dengan orang yang sengaja menurunkan, kemudian mengatakan saya tidak sombong. Iya. Nah itu diantara sanggahan kepada orang yang meyakini bahwa boleh kalau menurunkan kain mata kaki tidak karena sombong. Dan itu hadis-hadisnya dan riwayat-riwayatnya. Serta aqwal al-ulama. Kemudian kita baca hadis yang terakhir dalam bab ini. Hadis Abu Sa'id. Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi SAW bersabda. Izarul mu'min ila ansaf saqain. Kainnya seorang mukmin sampai pertengahan betis. Kain seorang mukmin, celananya, sarungnya sampai pertengahan betis. Ya, tengah-tengah ya, antara lutut dengan apa? Mata kaki. Ini kata Nabi, itu kain seorang mukmin. La junah au la haraj, tidak mengapa. Alaihi fima bainahu wa bainal ka'bain. Tidak berdosa baginya antara dia dan antara dua mata kaki. Maksudnya apa? Diberikan rukhsah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa seseorang masih diperbolehkan kainnya itu ya menjulur sampai mata kaki saja. Sampai mata kaki. Maka na asfal min dalik, maka kain yang di bawah mata kaki, fahuwa finnar, maka itu yang di neraka. La yang zurullah ila man jarra izarahu batara. Allah tidak akan melihat kepada orang yang menarik, menjulurkan kainnya di bawah mata kaki karena sombong. Jadi kita punya empat keadaan. Yang pertama, ya, atau tiga. Yang pertama, kain seorang mukmin di atas, di pertengahan betis. Itu yang sunnah. Pertengahan antara lutut dan mata kaki. Yang kedua, rukhsah. Keringanan. Ya, boleh dibawahkan, tapi sampai mata kaki. Sampai mata kaki, itu boleh. Ya. Yang ketiga, yang haram. Yaitu yang di bawah mata kaki. Itu haram dan dosa besar. Baik. Dan yang terakhir ya adalah yang perlu kita ketahui bahwa hukum isbal yang dilarang itu hanya untuk kaum laki-laki saja. Bukan untuk perempuan. Iya, hukum ini hanya untuk laki-laki, tidak mencakup perempuan. Sebagaimana hadis Ummu Salamah ketika mendengar hadis ini, Allah tidak melihat kepada orang yang menjulurkan kainnya di bawah mata kaki karena sombong. Beliau bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kaifa tasna an-nisa bidhuyulihinna. Ya Rasul, kalau begitu, apa yang diperbuat oleh para wanita dengan ujung kain baju mereka? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yurkhina sibron, turunkan satu jengkal. Dari pertengahan apa? Betis, turunkan sejengkal. Demikian. Kemudian Ummu Salamah kembali bertanya kepada atau berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, idzan tadhhar aqdamuhunna. Kalau cuma diturunkan sejengkal, kaki-kaki mereka akan terlihat ya Rasulullah. Masih terlihat, kakinya masih terlihat. Idzan yurkhina dhira'an. Kalau begitu turunkan sebanyak satu, apa ini? Hasta. Iya, kalau sudah satu hasta berarti apa? Sudah ke bawah, sudah tertutup kakinya. Nah, ini menunjukkan bahwa isbal hanya untuk laki-laki saja. ya, perempuan tidak ya terkena hukum isbal, artinya tidak mencakup perempuan. Bahkan yang menunjukkan bahwa bolehnya isbal bagi wanita adalah seorang wanita bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kain yang menjulur yang diseret sampai ya nempel ke tanah dan menyentuh najis. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yutahhiru ma ba'da. Maka ya tanah yang setelahnya akan mensucikan kain yang terkena najis tersebut. Ini menunjukkan bahwa wanita itu pada masa Nabi memakai baju sampai itu nyentuh ke tanah. Iya, nyentuh tanah. Tapi kalau kita melihat sekarang kebalik ya. Laki-laki isbal, wanita roknya apa? Iya, enggak isbal. Kebalik. Iya. Taib. Harusnya laki-laki. Taib. Yang enggak isbal bukan wanita. Barakallahu fikum. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhol.